Tapi perbedaan dalam syadhibiyah atau iban nasar. Anak lah tak mana. Islam ar-raw. Ialah dzalik. Awamnya mahar taib. Wajib muttasil. Wajib muttasil amah zak jais. Wa takbir duha ilan nas. Es, ibadah nasar ma, keteruk, yukau, kau makro, bebas malah, hendak. Tabarruk. Nah, jawab. Basmalah. Tsna'i juz. Fa'adhi as-suwar majmu'a fi qawlihi. Naqasa asalukum. Ndak. عند قيل ما وعند الشاطبي ما نقص أصله لا راهي عند زين عين ada al-ain kullabi miqdar 6 harakat ila al-ain inda tayyib an-nasr bi miqdar harakatain wa inda syadhiyah bi miqdar 4 aw 6 harakat wa yasinul qur'an inda qara'na sah ha wasalna. Dan nomor 16 dibaca idgham izhar yang izhar ma'ruf aidan yasin wal qur'anil hakim demikian Ilhar, ilhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa man al-gham aidan ma'ruf. Yasin wal القرآن الحكيم تمام ياسين والقرآن الحكيم ولا حركتين ادغام نون عند الواو ياسين والقرآن الحكيم تولان Yasin wal Qur'anil Hakim. الظلم وما يسترون. Ezhar, ezhar, dibaca N. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kita faham agak sulit. Ini faham agak sulit. Perbedaannya sangat sedikit. Sedikit sekali. Nu wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nu wal qalami wa ma yasturun. Nah. Baik, kita baca dhafin dhafin sahl. Dhafin atau dhafin wajhan. Wa imam al-Husari aidan lakin ma'adrimin an akhad al-musayitirun lebih musayitir wa yamsud wa bastah. Nah, yakul bi jawaz al-kira'ah bisin wa sad. Mungkin akhada min tariq tayyib al-Nasr. Lakin ايضا يختلف يختلف ولما بحثنا في نعم كثير من الكتب وجدنا ان هذا هو اي ذكرنا به في هذا الكتاب هذا نعم خاص في المسيطرون يجوز به سين وصاد قال شيخنا نعم المغربي ليس معربي أبو حفص المغربي أيضا يرجح بجواز نعم كالقراءة بالسين والصاد لست عليهم بمسيطر نعم هكذا كان يقرأ لست عليهم بمسيطر عنده صوت حسن ولكن ما نعم هكذا بصوت مستقيم هذا أبو حفص المغربي وأيضا أبو حازم المغربي نعم سما حازم المغربي عنده صوت حسن وهو يقلب من شعر راشد تماما طيب ندخل رقم 18 فلا كلمة عين سيدو عند طيب النشر بمقدار حركتين كافها يا عين عين صاد عين بمقدار حركتين جميعا صاد عين صاد jadi عين cuma dua harakat inda taib an-nashr kaf ya عين صاد ulang Ya sampai aing, jangan begitu, agak banyak sedikit. Aing, aing. Nah, kalau ain itu hanya lin, tidak lemat. Sementara di sini dibaca dua harakat. Aing, anda thayyiban nasr. Kaf ya ain sad. Diulang. Kaf ya ain sad. Ain si. Qaf ya. Agak sedikit karena dua harakat di sini. Kalau yang empat agak mudah. Qaf ya ain si nah safan kaf ya ain nah situ empat harakat dan ikhfa-nya tebal tipis nah ain terangkat sedikit bagian tengahnya sad. Kalau kubro, martabah berapa? Thaniya. Martabah Thaniya. Tolong sekali lagi. Kita baca empat harakat inda syatibiyah. Kaf haya a'in. Jadi pas lima nanti masuk ikhfa. A'in sad. Demikian. Lihat dulu, ainnya lihat dulu. Ainnya empat harakat dulu baru ikhfa. Ain. Ain sad di situ empat kalau kita baca empat harakat kaf ya ain sad. Sama dengan ain juga. Ain sin qaf. Demikian. Ain sin qaf. Masa berikutnya. Hukum hak domir. Hak domir bagi menjadi dua yang bagian pertama belum ada mungkin. Tambahan banyak. Kemudian lupa. Lupa enggak saya cantumkan. Ada beberapa tambahan. Bisa difotokopi. Di nah situ ada di kira-kira hati ada hak domir kedua panjang pendek hak domir terbagi menjadi dua yang pertama dibaca pendek yang terbagi menjadi empat macam yang pertama terletak di antara dua sukun sebelumnya sukun setelahnya sukun ata. Nah, ta di situ alifnya berharokat ish sukun, walaupun tidak nampak. Kemudian hum, nah, itu juga sukun. Alifnya setelahnya sukun juga. Nanti lagi kita baca dengan panjang. Ata atahullah. Langsung pendek. Atahullah pendek. Demikian pula terletak di antara mutaharik dan sukun. Sebelumnya mutaharik berharokat. Nah, lahul mulk, lahul hamd, bihil haq. Apa lagi contohnya? Ihi, tidak. Bihil haq, lahul hamd, lahul mulk. Ahandakum. Walahul kibriya. Lahul hukmu walal hamdu. Ayat contoh-contohnya. Nah. Kalau sebelumnya sukun, setelahnya sukun. Atahullah. Contoh lain apa? Sulit tidak? Man yadkur. Tidak ada yang menyebutkan. Sekarang insyaAllah cari nanti. Wa ilaihil masir. Nah, taib. Wa ilaihil masir. Alaihi. Wa ilaihi. Mana di misal akhir? Alaihi tawakal itu satu plus satu. Sebelumnya sukun, setelahnya sukun. Alaihi dzikru. Nah, alaihi dzikru. Taib. Masuk berikutnya yang ketiga, terletak di antara dua mutaharrik. Yardahu lakum. Aslinya yardahu lakum. Yang demikian juga tidak ada mat, karena aslinya sebelumnya sakin, setelahnya mutaharrik. Sebelumnya sakin sukun, setelahnya mutaharrik. Naam, yardahu lakum. Demikian. Syukuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Demikian. Yardahu lakum. Secara penulisan terdapat di antara dua mutaharrik sebelumnya mutaharrik sebelum hak dhamir. Mana hak dhamir itu? Ayah Ahmad, mana hak dhamir? Yardahu lakum, mana hak dhamir? Ahmad endek. Enggak paham. Ayah Fahruzi, mana hak dhamirnya? Yardahu lakum. Hu di situ. Hu di situ hak dhamir. Secara penulisan di antara dua mutaharrik. Nah, tapi aslinya yardahu lakum. Yang keempat terletak di antara sukun dan mutaharrik. Sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik. Dan ini tidak dibaca panjang kecuali qiraah Ibnu Katsir. Sedangkan Hafiz An-Nasim satu tempat saja dalam surah Al-Furqan 69. Ini khusus. Khusus yang sama antara Hafs dan Ibn Katsir di sini. Sedangkan yang lainnya selain Ibn Katsir, selain Hafs dan Asim, dibaca dengan pendek. Nah, wa yaqluda fihi muhana. Berarti di sini ada berapa qiraah? Dua, Hafs dan Asim. Kemudian berapa jalur? Dua jalur, Al-Bazzi wa Kumbul. Tiga qiraah. Tiga qiraah, al-Bazzi an Ibn Katsir, wa Kumbul an Ibn Katsir, wa Hafs Nasib. Sedangkan yang lain-lainnya dibaca dengan pendek. Contoh lain yang sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik. Dalam surah Al-Baqarah 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Khusus di sini kalau siapa? Ibn Katsir. Hinya dibaca panjang. Coba dibaca qiraah Ibn Katsir. Sama-sama mulai. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jumhur mereka membaca dengan qasr. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama-sama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian yang dibaca panjang, bila sebelumnya mutaharrik dan setelahnya mutaharrik. Nah, wahada bi'ijma. Ini termasuk bi'ijma. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Bihi ilma. Lahu sahibuh. Lahu sahibuh. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ah, contoh satu persatu. Enggak betulah. Innahu huwal alimul hakim. Walahu ma bis samawat. Lahu maqalidus samawat. Indak. Samil alim. Inna wasalim basir. Anda Adam. Inna hu hamidun majid. Inna hu lahak. Semuanya inna hu. Bagaimana semuanya inna hu contohnya? Contoh selain inna hu. Anna hu. Wa annahu bima ta'maluna khabir wa annahu bima ta'maluna basir. Ayo selain annahu wa innahu syar. Ndak. Anna itu salam. Ndak. Enggak tahu. Contoh cuma annahu dan innahu. Ndak. Hah? Nada menawar. Selain innahu annahu. Kalau innahu annahu banyak sekali. Nah, ini arahu. Anda kezen. Banyak enggak bisa bagaimana ini? Anda ya Umar. Allah musta'an ya, kalau banyak sekali. Hampir setiap halaman ada. Anda hampir Endak, ha? Endak, ka'annahu hu, endak, basit, walahu aslam, mangus samawati wal ard, endak, ha? Nu'tihi minha, eh. Sudah innahu enggak ada sudah. Subbihu lahu ma fis samawati wal ard. Baik. Ini banyak sekali. Dalam Quran banyak sekali. Masuk hukum lam. Hukum lam dibagi menjadi dua. Tebal, tipis. Yang paling banyak kesalahan yang biasa mereka menggunakan bahasa sangat berpengaruh. Seperti orang-orang Somaliun, orang Rumiun, mereka mengucapkan Allah. Termasuk bahasa Indonesia sendiri tulis dengan Allah. Allah Maha Esa. Allah. Tapi yang kita pikirkan, kenapa yang dirubah cuma bahasa Arab saja? Ejaan yang disempurnakan, kenapa yang dirubah cuma bahasa Arab? Sementara yang lainnya tidak. Kemungkinan ini ada person atau orang-orang yang berusaha untuk merusak bahasa Arab sendiri. Soleh diganti saleh, Allah jadi Allah, Rasulullah Rasulullah. Apalagi salat jadi salat, atau salah. Jadi salah nanti bagaimana? Salah. Atau salah. Yang sangat merubah arti. Soleh artinya orang soleh, orang baik, orang taat, orang saleh, orang yang bersenjata. Ramadan, Ramadan. Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan, sakit. Bulan Ramadan, bulan yang sakit. Contoh lagi. Al-lazina, al-lazina. Al-zina. Ya, apa al-zina? Ya, kemaluan al-zina. Zahir jadi zahir. Dari zuhur artinya bunga. Zahir dia nampak. Dikati zahir artinya zuhur. Dari zuhur, dari kata zuhur. Artinya bunga. Jauh artinya. Tamah jadi tamah. Wes, faida jadi tamatul kubra. Wes, tamatul kubra. Al-qiyamah, tamahnya sempurna. Apa lagi? Sabar jadi sabar. Oh, ini agak mirip, sabar. Sabar. Menitkur, ada perbedaan artinya. Zakar dari zakar. Lainnya. Syarab. Tolong jadi tarik. Rasul-rasul ini banyak. Tidak hanya di Somaliun, di Sulawesi banyak, di Ambon juga banyak. Jakarta juga begitu. Rasul. Repot kalau merubah arti. Kalau saya merubah arti, kesalahan yang besar. Maksud tadi, jadi mereka orang Somali, saya mendengar dari orang-orang Somali, orang Romiyun yang membaca Quran di sana, 80% tidak bisa mengucapkan Allah, misalnya Allah, Rasulullah, Allah Akbar. Termasuk kemarin Sulawesi, saya mendengar imamnya membaca Sami Allah liman hamidah, Sami Allah liman hamidah. Kalau ustaz jadi ustaz. Saya Rafiq, ustaz jadi ustaz. Termasuk orang Malaysia, ustaz. Ini orang Sulawesi. Tuh, sekarang yang tebal. Kalau sebelumnya didahului oleh dhamma atau fathah, wah lebih jema. Yang tipis sebelumnya dikadali oleh kasrah. Wahala idun bi ijma'. Tidak ada kira'ah di sana. Rasulullah tidak ada. Atau Allah tidak ada. Atau billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wallahi. Tidak ada wallahi, wallahi, bijma'al qurra, tidak ada satu pun yang menyelisih dalam permasalahan ini. Kemudian ada tambahan, tambahan dari qira'ah warsh, lam ya masyarakat fathah, lam fathah, tidak didahului oleh tiga huruf sa, wadha, sa, wadha, wadha. Nah, maka dibaca tebal. Khusus wars ada tambahan tiga. Nah, tiga huruf. Ya, lam kalau didahului tiga huruf ini sa, wa, ta, wa, dha, dibaca tebal. Baik sa, wa, ta, wa, dha di sini sukun atau fathah. Nah, yang sukun seperti wa manadzlam, wa manadzlam, wa manadz, wa manadzlam, adzlama alaihim qamu. Jadi baca tebal. Kalau yang setelah tiga huruf ini fathah banyak sekali. Wa aqimus shalah. Nah, at-tariq. Nah, bi dhallamin lil 'abid. Contoh tiga-tiganya. As-shalah, at-talaq. Nah, dhalla, dhallamin lil 'abid. Bi dhallamin lil 'abid. Sama pengucapannya dengan laf al-jalalah. Nah, sekalian dibaca. Wa aqimus shalah. Ya. Wa aqimus shalah. Jangan sampai kayak orang Solo. Wa aqimus shalah. Kayak begitu. As-shalah. Nah, bukan as-solo. Wa aqimus shalah. Jadi yang jadi shalah agak benar, shalah. Bukan shalah, bukan solo, tapi shalah. Wa aqimus shalah. Mian. Wa aqimus shalah. At-talaqu marratan. Mian. At-talaqu At-talaqu marratan. Ya. At-talaqu marratan. Baik. Bi dhallamin lil 'abid. Ya. Bi dhallamin lil 'abid. Bi dhallamin. Nah. Adzlama alaihim qamu. Ya. Adzlama alaihim qamu. Nah, ini tambahan. Nah, lam yang didahului oleh tiga huruf. Ini memang apa ya Yusuf ini? Tuh maksud berikutnya. Oh, sudah habis. Nah, kita akan masuk cara berhenti nanti. Perlu pemikiran sedikit nanti. Banyak pengetesan, makanya dimurajaah dulu. Insyaallah qadan dimurajaah dulu. Karena akan kita tanya insyaallah subhanahu wa taala dengan beberapa pertanyaan cukup banyak. Insyaallah bagian semuanya nanti. Berapa bacaan? Berapa bacaan? Nanti berkaitan dengan qiraat. Kalau ini tidak faham, masuk qiraat Ibnu Amir misalnya, atau qiraat-qiraat yang lainnya tidak mampu untuk membaca, dan pasti banyak kesalahan. Tapi kalau ini betul-betul faham, nanti masuk qiraat Ibnu Amir, nah maka mudah. Masuk qiraat Hamzah kadzalik. Saya masuk pada ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah tadi pada hukum lam. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ya. Hati-hati, karena sebelumnya s kh bisa menjadi wada kholo, wada kholo tidak terasa. Udah. Empat dua. Baik, empat dua ya. Baik, kita ulang sekali lagi. Nah, lanjutkan pada ayat 42 sekarang. Baik. Wa qala di situ hati-hati, sebelumnya fathah. Sebelumnya apa? Istila. Karena bisa menjadi waqala. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma al-qurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih. Amin. Sudah enggak kuat, kita terputus saja. Inna rabbika sidda. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma al-qurni 'inda rabbik. Amin. Ulang sekali lagi. Berhenti pada inna rabbik hamas. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma al-qurni 'inda rabbik. Ulang. Wa qala lil ladzi dhanna kalau dilihat dari sini, dari makna sudah cukup, nah cukup. Dan ini kalau misalnya dalam MTQ akan dikalahkan kalian, harus diulang sebelumnya. Nah, ada sebagian yang tidak tahu, yang penting tidak ada tandanya, tidak boleh berhenti. Nah, padahal perselisihan nanti, sian sebagian musaf. Tapi nah, kalau kita ulang dari ulkurni di dommah imala. Ibda bidomma anda yang terahmat. Kalau ketikannya domma. Ulkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Ya. Jadi pada asyaiton, jangan sampai asyai, bukan asyai tapi asyai pakai i. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ya. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Perselisihan di situ, ini yang sain. Tidak waras bagaimana ini? Fa'ansahu. Coba letak perselisihan di mana? Kita bahas pada pembahasan. Nah, ini yang berhari. Nah, ini yang bahas. Adam. Nam zikra. Tapi jangan sampai zikra rabbi, zikra rabbi. Nah, karena ini bisa berubah zikra rabbi begitu nanti. Bukan rabbi tapi rabbi. Ah, di situ sebelumnya kasrah walaupun diselingi. Nah, dengan sukun. Tapi kalau selingannya di situ huruf istila, jadi apa? Jadi tebal. Tebal. Misra. Ya, misra. Kita ulang sekali lagi. Unqurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbi. Diulang. Unqurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbi. Nanti sampai asy-syaitan, asy-syaiton. Bukan setan. Asy-syaitan. Satan. Satan. Falabitha fis-sijni bidwa sinin. Amin. Falabitha fis-sijni bidwa sinin. Falabitha fis-sijni bidwa sinin. Amin. Kan fala bisa, awala bisa. Memakai. Memakai di penjara berapa tahun? Kalau fala bisa yes. Menetap atau tinggal di penjara nah, beberapa tahun. Bib asinin. Jadi kalau keliru sa dengan tha juga begitu. Nah, sabit jadi sabit jadi sabit. Sabit bulan sabit. Nah, sabit sabit. Ah, perubahan luar biasa nah. Bahasa Arab dirubah semua. Kenapa kursi tetap aja kursi? Ya enggak. Nah, ya, kursi dari bahasa Arab. Nah. Alam jadi alam. Abarnya alam sakit alam semesta alam jadi alam alam semesta alamatnya sakit tak lamun alama طيب falabitha fis-sijni bidwa sinin yang falabitha fis-sijni bidwa sinin hati-hati jasa bidwa bid a ibis kemudian jangan pula jadi bid a nah, bid a banyak baca bid a sini bid a bid a sini kemudian bid a sini harus tahu perbedaan antara ta dengan dot perbedaan antara bait dengan bait es bait dengan bait itu bedaannya ini ya firman. Mana bait, apa mana bait? Bait putih atau telur. Kalau bait, bait apa bait? Enggak tahu bait. Es rumah bait rumah sehingga begitu tidak boleh bid a sini bid a bid a kemudian ada sifat sifat apa istitalah bid bid bid a sini kemudian bid a sini falabitha kemudian falabitha. Nah, kalau hadis dengan hadis apa perbedaan antara keduanya? Hadis dengan hadis, hadis, hadis Nabi SAW. Mana hadis? عندكم عند أهل اللغة طبعا. Dugaan atau sangkaan. Hadis dugaan atau sangkaan. Hadis maruf, hadis. Nah, perkataan atau hadis yang maruf. Jadi upayakan betul faham perbedaan antara sa usa. Ini memang berubah, jadi banyak perubahan. Baik. Soal menyajib malah yang kita mulai rame ini, sudah mulai rame. Waqala Ali Abu Ahmad. Waqala di situ istilah wa'i martabah ula madabah al-khamisah aish madabah al-khamisah المرتبة الخامسة مكسور طيب عندك عندك يا عبد الله قاف القاف المكسور ماذا يقرأ هنا أنا يا عبد الله أنا يا عمر فخيم فخم انا خان لغين عبد العزيز القاف المكسور او المكسورة ويش بي التخيم بتركيك تخيم انت عبد العزيز تخيم نسبي تخيم نسبي سأكون كان دبجة تبيس قي نعم قيلا سلاما قيلا نعم هذا كيان والخاء نعم يا عمر هذا السكون نريد درجات برابا يعني حروف استيلاء درجات برابا Anda ya Firdaus. Anda ya belum bagian Anda ya jihad. Hah? Kha berharap sukun. Kayak martabah. Hah? Lima tempat. Hah? Bukan istilah, kok bukan istilah, dan, bukan istilah, istilah, keberapa? Kalau istilah majmu' fi qawli indak ya, bil wahab. Ewa khusar bin kil, masuk di situ. Kok. Banyak tim, enggak tim raja. Saya bisa tinggal sebentar dan nanti untuk Al-Fatihah kesalahan sudah kita bahas sebelumnya, jadi tidak perlu kita bahas. Jadi kalau mau kita baca, mungkin tinggal berapa pertemuan, mungkin 4 kali pertemuan. Insya Allah akan pindah nanti ke qiraah subah. Insya Allah. Subhanallah. Thank you.